Mitra Bisnis, terkait penetapan upah minimum DKI Jakarta sebesar 2,2 juta, ekonom LIPI Latif Adam berpendapat, penetapan upah minimum di Indonesia seharusnya meniru China, yang menerapkan sistem transparan dan tidak hanya mengacu pada inflasi, namun benar-benar memperhitungkan tingkat produktivitas pekerja. Dia berpendapat, upah boleh tinggi asal dengan tingkat produktivitas sebanding. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Dodi Arifianto. Pak Dodi, apa komentar Anda soal ini? Ya, jadi di dalam komponen upah, gaji itu ya, sewajarnya terdapat dua komponen. Yang pertama adalah komponen biaya hidup, ya, dimanapun harus terpenuhi. Ya. Nah, sekarang ini saya yang komponen ini aja saya belum tahu ada yang terpublikasi secara luas ya. Kita punya memang indeks harga konsumen. Tapi itu sebenarnya tidak mencerminkan secara benar ya menurut saya. Biaya hidup yang diperlukan bukan minimal tapi layak. Ya secara kemanusiaan kayak gitu. Misalnya pemenuhan kalori harus berapa ribu per hari. Nah terus pemenuhan itu pakai apa, beras, apa-apa, protein, vitamin, bla bla bla itu ada. Nah cost of living itu yang harus dipublikasikan. Jadi bisa diketahui dan ada indeksnya dihitung gitu loh ya. Nah ini mesti harus pihak independen. Salah satu kata kunci lain adalah independen. Misalnya kalau bisa pemerintah, kita kan zaman demokrasi ya. Zaman demokrasi pemerintah itu kan dipilih oleh rakyat. Kan bagaimanapun pada saat-saat tertentu akan timbul ini yang namanya dorongan populis. Mana mau pada saat-saat tertentu itu pemerintah, bupatinya, gubernurnya tiba-tiba angin sendiri nggak kepilih dia nanti untuk periode kedua atau gimana atau diiniin sama DPR kan seperti itu. Nah ini harus tunjuk ya apa lembaga riset, apa universitas atau kan banyak lembaga riset nah, seperti itu untuk mensurvey komponen namanya cost of living. Terus yang kedua, nah ini yang saya sangat setuju memang harus terapkan dengan produktivitas. Bisa dilihat, ini kan kalau istilahnya ada namanya marginal productivity atau afraid productivity. Jadi kalau ada suatu perusahaan menghasilkan apa, misalnya katakan air minum mineral, kan bisa dihitung per botolnya berapa, dijualnya dapat harga berapa, profit atau revenue-nya setelah dikurangin biaya-biaya non-personal, non-biaya di luar kepegawaian, itu berapa marginnya. Dengan demikian akan dapat berapa per botol atau per unit produksi tadi. Jadi dengan lihat bisa dibandingkan apa yang diminta dengan versus apa yang dihasilkan itu masuk enggak? Ya kan? Sebagai gambaran katakanlah setiap botol mineral kontribusi per ininya 800. Nanti kalau bisa dilihat per ininya sudah katakan 1000 ya berarti udah enggak masuk kan gitu produktivitas. Nah itu harus ditunjukkan dan memang ini sekali lagi memang kita perlu lembaga independen yang sekali lagi dengan environment, dengan lingkungan ekonomi Indonesia yang saat ini sudah demokratis gitu ya. Dimana pemerintah daerah itu sendiri dipilih oleh rakyat kan gitu melalui pilkada, itu mestinya udah nggak tepat lagi kalau pemerintah melalui dinas-dinasnya itu harus pihak independen sehingga bisa dirujuk oleh serikat pekerja, pengusaha, dan pemda atau penegak hukum, penegak aturan untuk ya sepakat. Kita gunakan ini, lembaga ini menghitung cost of living. Cost of living itu nggak bisa ditawar karena ini menyangkut kemanusiaan, ya kan? Bahwa manusia untuk hidup layak di situ adalah butuh biaya per bulan sekian. Plus, ini yang disebut elemen produktivitas, sekian. Nah, nanti pertumbuhan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun atau penyesuaian itu bisa dilihat dari pertumbuhan tiap komponen ini. Lalu, inisiatif dari siapa, Pak, yang diharapkan untuk bisa membentuk badan independen itu? Ya duduk bareng aja. Jadi ada wakil dari pemerintah. Kan yang enforce kan aturan ini kan nanti akan ada keluar aturan. Jadi kan UMP kan suatu aturan kan. Yang enforce siapa? Pemerintah kan? Ah itu satu. Terus yang kedua, ya buruh, serikat pekerja. Yang ketiga, pengusaha. Nah ini mereka duduk bareng. Mereka bisa milah-milah kan di wilayah dia siapa. Atau mereka bisa aja nanti bukakan. Saya pikir kalau untuk biayanya, ini dari mana? Nah itu memang suatu yang harus di tutupkan lagi. Saya pikir di situ pemerintah kalau membiayai ya nggak apa-apa masuk APBD gitu kan, atau APBN, APBD lah. Karena ini kan pasti setiap daerah beda-beda. Tuh bisa seperti itu. Jadi untuk bareng ada sekian badan yang memiliki kemampuan untuk itu, ya udah pilih. Nanti bertiga sepakat kita pilih ini, ya udah dia melaksanakan. Nanti pembiayaan mungkin bisa dari pemerintah gitu. Demikian ekonom Dodi Arifianto. Saya Wendy Lim.